عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita di dalam hidup ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi diujinya kehidupan manusia di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesabaran fi ta'atihi, dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, kesabaran dalam meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya, dan alhamdulillah kesabaran dalam menerima segala ujian-ujian dan cobaan yang diturunkannya. Tentu ini merupakan modal dasar kebahagiaan hidup seorang muslim dan muslimah dimanapun dia berada. Pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kesehatan untuk melangsungkan durus kita, daras kita bersama Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Satu hal yang perlu kita ingat pada pertemuan yang telah lewat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbuat terhadap hambanya sebagaimana hamba itu berbuat terhadap makhluk Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala akan berbuat kepada siapapun sesuai dengan perbuatan hamba itu kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Tentunya jikalau baik maka baik, maka jikalau jelek maka akan diperlakukan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza'u min jinsil amali. Kita lihat barakallahu fikum keberikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa kadzalika al-hadithu alladhi fi at-Tirmidzi wa ghairihi. Demikian juga hadis yang terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi khutbatihi. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda di dalam khutbah beliau yauman pada suatu hari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu ila qalbihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahai segenap orang yang beriman dengan lisannya mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Wahai segenap orang yang beriman dengan lisannya dan iman belum merasuk ke dalam hatinya, ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. Namun tidak masuk iman ke dalam hatinya. Apa pesan Nabi alaihi salatu wasalam setelah memanggil, la tu'dzul muslimin. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Pesan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Jadi orang yang lisannya mengakui beriman kepada Allah, namun iman tidak masuk ke dalam hati. Pesan Nabi alaihi salatu wasalam, la tu'dzul muslimin. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wa la tattabi'u auratihim. Dan jangan kalian mencari-cari aurat mereka, kesalahan, ketergelinciran, jangan. Ya. Jangan engkau berperilaku mencari-cari kesalahan, ketergelinciran untuk kemudian dijadikan modal untuk menyakiti saudaranya. Wala tattabi'u auratihim. Jangan kalian menyakiti muslimin. Dan jangan kalian suka mencari-cari ketergelinciran, kesalahan, kekeliruan. Wala tattabi'u auratihim. Ya, jangan mencari aib-aib mereka, aurat-aurat mereka. Jangan anda cari. Ya, tentu kalau orang yang berperilaku mencari, mesti untuk membongkar. Ya, dia tidak mungkin akan mencari aurat aib saudaranya kemudian untuk dia genggam sendiri, dia pegang sendiri, enggak. Karena perilaku mencari aib saudara itu adalah kejahatan. Tidak mungkin kejahatan itu tidak berbau, tidak mengeluarkan baunya dan tidak berimbas kepada kejahatan yang keberikutnya. Barakallahu fikum. Fa innahu, maka Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam mengingatkan. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi yattabi'illahu auratah. Karena barang siapa yang mencari-cari aib dan aurat saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan mencari auratnya. Ya, ingat apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maka Allah akan memperlakukan hamba itu sesuai dengan apa yang dia perbuat terhadap hamba yang lain. Ya, kalau baik, Allah Azza wa Jalla akan mengaruniakan kepadanya kebaikan. Kalau jelek, maka jelek. Barakallahu fikum. Ingat, dasarnya terlalu banyak termasuk hadis ini. Maka barang siapa yang mencari-cari aib dan aurat saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan mencari auratnya. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui auratnya sendiri, ya, aurat hamba itu. Wa may yattabi'illahu auratahu yafdahu walau fi jawfi baitihi. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla cari auratnya, aibnya, Allah akan membongkarnya walaupun dia kerjakan di dalam rumahnya. Dia di tempat sembunyi, pojok, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Karena perilaku dia terhadap saudaranya semuslim dan semuslimah mencari-cari aurat dan aib saudaranya untuk dimufkan, untuk disebarluaskan, maka Allah akan membongkar aib-aibnya, walaupun aib itu dia kerjakan di dalam rumahnya. Sallallahu salamat al-afiyah. Maka hadis ini benar-benar menjadikan kita untuk berhati-hati di dalam hidup. Hidup bermasyarakat, hidup bersama orang lain. Jadi harus benar-benar kita menjaga hak mereka. Fakama tadinu tudanu. Ini adalah masal yang sering dipakai oleh para ulama. Fakama tadinu tudanu. Sebagaimana anda telah berbuat, berkarya, ya tudan akan dibalas. Tudanu akan dibalas dengan hasil perbuatanmu. Barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tujazi bi'na'am bifi'lika kama amilta. Anda akan dibalas dengan perbuatanmu sebagaimana apa yang kamu telah lakukan. Ya wakil, kata Ibnu al-Manzur rahimahullah, kama taf'alu yuf'al bika. Sebagaimana anda berbuat, maka akan diperbuat juga terhadapmu. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang memang terjadi di dalam hidup. Siapa saja yang menyakiti saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengakibatkan perbuatannya seperti yang dia perbuat terhadap saudaranya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa kun kaifa syi'ta fa inna Allah ta'ala laka kama takunu anta lahu wa li'ibadih. Jadilah engkau, ay berbuatlah sekehendakmu. Silakan. Anda berbuat. Anda bekerja. Anda melakukan. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan berbuat terhadapmu sebagaimana engkau berbuat terhadap Allah dan juga berbuat terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hal ini tentu menjadi magnet untuk kita banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, bagaimana itu ya? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sudah mengajak kita menyelami terkait dengan satu ibadah dengan panjang lebar beliau bicara. Beliau jelaskan dan terangkan terkait dengan ibadah sholat. Ini dalam rangka melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Terlalu banyak kekurangan yang kita perbuat. Terlalu banyak bolong-bolong yang ada pada diri kita dalam melaksanakan kewajiban itu. Barakallahu fiik. Belum lagi itu kesalahan yang kita lakukan dalam menjalankan ketaatan. Belum lagi barakallahu fiikum di luar itu. Kita terjungkir balik di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam telah menyebutkan setiap anak Adam itu terjatuh dalam perzinaan la mahalalah. Ya, pasti akan terjatuh. Mata zinanya melihat, telinga zinanya mendengar, tangan zinanya berbuat. Disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka ini semua memanggil kita benar-benar untuk banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akui kezaliman kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita banyak berbuat zalim. Khawatir di dalam hidup, dalam kondisi kita tidak menyangka dan menduga. Allah berikan hukuman kepada kita, peringatan. Kalau sampai kita enggak sadar-sadar, apalagi perilaku untuk kemudian apa namanya, memsucikan diri, membersihkan diri, tidak akan salah. Yang salah adalah orang lain. Tidak pernah kita sadar kalau apa yang sedang menimpa ini merupakan akibat dari apa yang kita lakukan. Baik terhadap Allah Azza wa Jalla atau terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak pernah akan sadar, barakallahu fi. Maka oleh karena itu disinilah letaknya kita terus belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca bimbingan-bimbingan para ulama, agar kita benar-benar menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup, kita harus mampu untuk melakukan koreksian pertama kali dan berupaya untuk mengambil hikmah di belakang kejadian itu. Mesti ada. Kalau misalkan jelek, maaf-maaf, yang kita temukan dan yang kita jumpai, coba dicek. Kalau kita benar-benar jujur melakukan koreksian, oh ternyata kita menemukan karena apa yang kita perbuat. Iya. Kalau kebaikan yang kita dapatkan, maka kita akan menemukan dan menjumpai juga, barakallahu fikum, kebaikan yang sudah lewat, yang mungkin kita tidak merasa bangun dan terjaga melaksanakannya. Ya, tidak ingat misalkan, tapi lahir kebaikan, maka kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Sebagaimana kejelekan itu akan melahirkan kejelekan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hal ini sangat-sangat penting harus, barakallahu fikum, kita ketahui dan perlu diingat. Di saat hamba itu bersalah, tidak mesti kemudian diperingatkan di saat itu juga. Bisa dia melakukan kesalahan? Tidak. Ya. Tidak semesti demikian, setiap melakukan kesalahan kemudian akan diimbal langsung. Tidak. Terkadang, barakallahu fikum, sekian tahun baru kita mendapatkan akibat dari apa yang telah kita lakukan. Maka disinilah letaknya bertaubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Disinilah letaknya untuk kita mengakui semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Jangan biarkan bahwa kesalahan itu akan beranak pianak. Mari kita langsungkan kata beliau. Walamma azharal munafiquna al-islam wa asarrul kufra azharallahu ta'ala lahum yawmal qiyamati nuran ala sirat wa azhara lahum annahum yujawizuna sirat. Ya, akibat penipuan. Gambarnya demikian. Di saat orang-orang munafik menampakkan keislaman dan wa asarrul kufra, dan menyembunyikan kekufuran, maka Allah Azza wa Jalla menampakkan buat mereka munafikin pada hari kiamat cahaya di atas sirat. Allah tampakkan. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla menampakkan di hadapan mereka bahwa mereka akan melaluinya. Melalui jembatan itu, yujawizu nasirat. Lalu apa? Wa asarralahum ayyut fi anurahum. Dan Allah merahasiakan di hadapan mereka untuk memadamkan cahaya itu. Ya? Jadi sudah riang gembira, padahal kejahatan yang dilakukan di dunia. Dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafirannya. Allah memperlihatkan cahaya di atas sirat. Ya. Allah Azza wa Jalla menampakkan bahwa dia akan bisa melaluinya sirat itu. Tapi Allah menyembunyikan di hadapan mereka bahwa dia akan memadamkan cahaya itu di hadapan mereka. Allah sembunyikan. Dinampakkan, ya namanya orang dinampakkan kan senang ria, ya. Apalagi maaf-maaf kalau dia menganggap, "Wes, ana ndak punya dosa kok. Ana ndak punya salah." Ya. "Saya enggak salah, saya orang benar." Buktinya dinampakkan itu cahaya di jalan, dinampakkan bahwa dia akan bisa melaluinya, padahal Allah Azza wa Jalla merahasiakan, menyembunyikan buat mereka bahwa Allah akan memadamkan cahaya itu. Barakallahu fikum. Wa ayyu hala bainahum wa bainas sirat min jinsi a'malihim. Dan Allah akan mencegah, Allah akan menghalangi antara mereka dengan jalan itu disebabkan karena amal-amal mereka. Allah menghukum demikian. Jadi tidak langsung. Munafikun di dunia, dia menyembunyikan keislamannya, menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya. Orang lain ya bagus, baik kepadanya. Ya, karena tidak tahu apa yang disembunyikan. Barakallahu fikum. Maka akan datang hari-hari untuk membuktikan bahwa ternyata penjahat, bahwa ini adalah penjahat, bahwa ini adalah orang yang jahat, orang yang buruk hidupnya. Di saat kemudian yaumul qiyamah, Allah nampakkan, ya, seolah-olah dia akan bisa melalui sirat, ada cahaya di jalan. Allah sembunyikan kalau Allah akan memadamkan cahaya itu. Allah sembunyikan di hadapan mereka bahwa Allah akan cegah, Allah akan halangi mereka dari sirat tersebut. Min jinsi a'malihim. Karena jenis amalan mereka. Kan mengerikan. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla tidak langsung menghukum. Tidak langsung kemudian memberikan akibatnya di saat itu juga. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa kadzalika man yudhhiru lil khalqi khilafa ma yu'allimuhu Allahu fi. Demikian juga hukuman terhadap orang yang menampakkan di hadapan makhluk berbeda dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah padanya. Ya. Maksudnya dimunculkan kebatilan, dinampakkan kebatilan di hadapan makhluk. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun perlu kita ketahui bahwa kalau kebatilan itu dinampakkan sebagaimana dia, kebatilan itu akan ditolak oleh manusia. Iya. Namun di saat kebatilan itu dibungkus rapi, iya, dengan al-haq, maka di saat itu akan bisa diterima oleh manusia. Inilah langkah ahlul ahwa'i wal bida'i dalam sepanjang masa. Dia tidak akan berani memunculkan kebatilan itu sebagaimana dia, tetapi bagaimana dia melamir kebatilan itu dengan kebenaran untuk kemudian diterima oleh makhluk hamba Allah Azza wa Jalla. Hatta orang kafir tidak senang terhadap kebatilan itu. Maka di saat kemudian para pendeta-pendeta mereka melumuri kebatilan itu dengan kebenaran, mereka terima. Bagaimana lagi kalau di hadapan ahlus sunnah wal jamaah? Anda mau kemudian menyembunyikan kebenaran itu dengan kebatilan, ya tidak bisa. Barakallahu fikum. Apalagi kalau menganggap kebatilan itu adalah sebuah kebenaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengarkan hukumannya terhadap orang yang berperilaku demikian di hadapan makhluk Allah. Fa inna Allah ta'ala yudhhiru lahu fid dunya wal akhirah asbabal falahi wan najahi wal fawz. Untuk perhatikan baik-baik. Orang yang berbuat demikian menampakkan di hadapan makhluk apa yang menyelisihi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan, ditampilkan lewat website-nya, lewat WA-nya, lewat Telegram-nya, lewat apa saja, padahal itu kebatilan. Barakallahu fikum, maka sesungguhnya Allah akan menampakkan di dunia dan akhirat sebab-sebab keberuntungan, keselamatan, kemenangan. Allah nampakkan kepadanya. Tapi ingat, wa yubtinu lahu khilafah. Allah menyembunyikan lawan dari sebab-sebab keberuntungan, keselamatan, keberhasilan itu. Dia tidak faham. Dia tidak tahu kalau ternyata di belakangnya ini Allah membalas makarnya. Allah Azza wa Jalla membalas tipu dayanya. Barakallahu fi. Ya. Makanya subhanallah. Terkadang mungkin karena iman kita itu lemah. Ibadah kita itu lemah. Kita berani mengobar fitnah kesana kemari di dalam hidup. Ya. Mengobar fitnah. Memfitnah saudara kita. Memfitnah saudari kita. Ya. Kita tidak sadar Allah Azza wa Jalla akan berbuat terhadap diri kita apa yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita ingat-ingat selalu. Agar jangan sampai kita terjatuh dalam perkara yang kita tidak sadar. Ternyata yang menyadarkan kita peringatan dari Allah. Imbalan apa yang telah kita lakukan dan telah kita perbuat. Ya, di saat itu kalau kita sadar. Tapi kalau kita tidak sadar, kalau ini adalah akibat dari apa yang telah kita lakukan, ini mengerikan dan menakutkan. Ya. Kalau kita tidak sadar di saat itu, apa yang kita akan perbuat? Kita akan pasti mencari kambing hitam di dalam hidup. Anak kita kambing hitamkan. Istri kita kambing hitamkan. Suami kita kambing hitamkan. Teman kita kambing hitamkan. Barakallahu fikum. Ya? Kalau sampai kita tidak sadar, bisa diperingatkan dengan imbalan apa yang telah kita perbuat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letaknya kejujuran di dalam mengikuti manhajul haq, manhaj salafina salih ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi ingat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa ternyata apa yang didapatkan oleh semua satu siapapun itu min jinsi a'mali, dari jenis amalan yang telah diperbuat. Contoh, wa fil hadithi, di dalam hadis, man ra'a ra'allahu bihi, barang siapa yang gemar, senang, suka memamerkan amal-amalnya, hasil-hasil karyanya, hasil-hasil perbuatannya baik. Taruhlah yang dipamerkan, tentu yang dipamerkan yang baik-baik. Siapa saja yang gemar memamerkannya, amalan-amalan yang diperbuat, niscaya Allah akan memamerkan amal-amal jelek yang telah diperbuatnya. Wa man sama'a sama'allahu bih. Maka barang siapa yang gemar untuk memperdengarkan, menceritakan amal-amal kebaikan yang telah diperbuat, sama Allahu bih. Maka Allah akan memperdengarkan amal-amal buruk yang sudah dilakukan. Kan ini hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita terus berhati-hati di dalam hidup. Berupaya untuk kemudian menjalankan tuntunan agama, mengamalkannya. Bersama dengan itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Iya. Ketika kita jalan, ketika kita bersepeda, mungkin kita berangkat ke tempat jualan kita, atau sedang barakallahu fikum, ya pulang dari tempat jualan kita, ya untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kita berharap bahwa apa yang kita kumpulkan dari rezeki Allah Azza wa Jalla benar-benar berberkah. Membantu untuk ketaatan kita kepada Allah, membantu untuk ketaatan kita, ketaatan istri kita, ketaatan putra-putri kita. Ya. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla berkahnya. Maka di saat dicampur, dibarengi usaha-usaha kita dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dosa yang melekat dalam usaha itu dibersihkan dengan istighfar itu. Dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan istighfar itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, udzakiru nafsi wa ikhwani wa akhwati fillah, dimanapun berada, agar terus kita menjaga diri kita ini, karena mengkhawatirkan kalau hidup kita selalu senang tetapi Allah jadikan babul istidraj, bab pembiaran dari Allah Azza wa Jalla, penguluran dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian kita terlena di belakangnya. Maka sekali lagi harus kita perhatikan, bukan masalah kemampuan kita bisa menabung, bisa barakallahu fikum menyimpan 100 ribu, 200 ribu, atau mungkin 1 juta, atau 2 juta, atau lebih. Tetapi yang harus benar-benar dijaga adalah keberkahannya barakallahu fikum. Ya, keberkahannya akan terus nampak harta itu di saat kemudian semakin dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin barakallahu fikum kita berzikir, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbarokah. Ya, tabungan kita mungkin cuma 100 ribu. Atau mungkin 200 ribu. Ada yang lebih dari itu. Kalau terus dibarengi dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Atas kesalahan yang setiap saat bisa terjadi di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla akan memberikan barokah. Barokah itu tidak kemudian beranak pianak dari 100 menjadi 200. Dari 300 menjadi 1 juta. Ya, barokah itu nampak dalam diri kita barakallahu fikum. Nampak barokah itu pada diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, yaitu di saat dia kemudian gemar untuk bersedekah walaupun mungkin 100, 200, Masya Allah tabarakallah, ikhwan kita takmir masjid Jumat mengundang siapa yang bisa bersedekah walaupun dengan minyak wangi. Ya subhanallah, ajakan yang sangat-sangat mulia untuk membiasakan diri kita barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita merasa wah atau merasa puas di saat kita mampu untuk mengumpulkan banyak rezeki Allah Azza wa Jalla. Namun yang terus kita lakukan koleksian adalah barokah yang ada padanya. Keberikutnya, untuk kemudian mendapatkan barokah, ya kita harus benar-benar membersihkan rezeki Allah Azza wa Jalla itu dari tembelan-tembelan dosa dan kemaksiatan di saat kita mencarinya. Ya, bagaimana dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, mengakui kekurangan kita di hadapan Allah dan banyak kezaliman yang kita perbuat di dalam hidup ini. Kita berharap dengan itu semua Allah Azza wa Jalla memberkahi hidup ini. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan terakhir yang beliau sampaikan terkait dengan sedekah, wal maqsudu annal karimal annal karimal mutasaddiqa yu'tihillahu ma la yu'til bakhilal mumsika wa yuwassi'u alaihi fi dhatihi wa khalqihi wa rizqihi wa nafsihi wa asbabi ma'isyatihi jazaan lahu min jinsi amalihi. Wal maqsud bahwa seseorang yang dermawan, gemar bersedekah, Allah Azza wa Jal akan memberikan kepadanya apa yang tidak diberikannya kepada orang bakhil dan orang yang mumsik menahan hartanya. Dan Allah Azza wa Jalla akan yuwassi' alaihi fi dhati. Allah akan meluaskan atasnya pada zatnya. Wa khalqihi. Barakallahu fikum. Pada ya makhluknya. Wa rizqihi pada rizkinya. Wa nafsihi pada dirinya. Wa asbabi ma'isyatihi. Dan Allah akan memperluas sebab-sebab kehidupannya. Jazaan lahu min jinsi amalihi. Sebagai imbalan buatnya dari apa yang telah dia lakukan dan perbuat. Barakallahu fikum. Jadi ini terakhir ucapan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Menjelaskan terkait dengan sedekah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau akan masuk menjelaskannya biiznillah terkait dengan perintah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, udhakiru nafsi wa iyyakum, mari kita sama-sama untuk melakukan evaluasi sesering-sering mungkin di dalam hidup kita ini untuk kita bisa kemudian menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup itu merupakan akibat dari apa yang kita telah lakukan dan perbuat. Jikalau baik maka baik, jikalau jelek maka jelek. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.